الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bermula berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita bermula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. يا الله berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkan. Allahumma akhbirna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini, bagaimana biasa setiap hari Selasa malam, pertemuan kita adalah membahaskan ayat-ayat pilihan untuk kita tafsirkan bersama supaya kita mengetahui kandungannya. Ayat yang kita pilih pada malam hari ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-37, yaitu yang berkaitan dengan kurban, keistimewaan kurban. Namun karena kita telah mempelajari perkara yang berkaitan dengan hati, dengan ruh, kemudian lebih khas kita menerangkan tentang tingkatan-tingkatan yang dicapai oleh orang-orang yang menempuh jalan mensucikan diri, memunculkan ruh daripada uzlah, kemudian bertaubat, lalu berzikir, kemudian khusyuk. Kemudian kita bahaskan pula mujahadah, muraqabah, mukasyafah, dan pada bulan yang lalu pengajian terakhir adalah mukasyafah. Maka kita akan coba membahaskan ayat ini melalui perkara-perkara yang sudah kita bahaskan sepanjang 2 tahun ini. Kita coba menafsirkan ayat ini melalui metodologi pendekatan kejiwaan atau kerohanian. Di dalam menafsirkan Al-Quran, kita memiliki banyak metodologi. Ada metodologi bahasa. Ayat Al-Quran kita tafsirkan melalui aspek bahasa, kajian bahasa. Ada pula metodologi fiqh, hukum. Jadi ayat Al-Quran dibahaskan dari sisi hukum yang terkandung di dalamnya. Umpamanya tentang kurban, apa hukum berkurban? Wajib atau sunat mu'akkad atau mustahab, sunat biasa saja. Nah, ada pula metodologi berkaitan dengan sejarah. Dibahaslah sejarah kurban, daripada mana asalnya. Nah, metodologi yang akan kita guna pakai pada malam hari ini untuk menafsirkan Al-Quran adalah metodologi yang berkaitan dengan kejiwaan atau kerohanian. Tujuannya adalah untuk menyentuh jiwa kita melalui ibadah kurban yang telah Allah syariatkan. Jadi kita tidak akan membahaskan dari sisi hukum ahkam, juga tidak akan berlama-lama kita membahaskan dari sisi bahasa yang ada dalam ayat ini, dan juga kita akan tidak membahas tentang sejarah kurban secara terperinci. Tidak, yang akan kita bahas adalah kurban daripada aspek kejiwaan, kaitannya dengan jiwa manusia. Apa gunanya kurban itu untuk jiwa kita, untuk roh kita, untuk hati kita? Maka pembahasannya adalah melalui tajuk-tajuk yang sudah kita bahas: mujahadah, muraqabah, mukasyafah. Bahkan sampai dengan berkorban kita boleh musyahadah, apabila kita menempuh jalan yang sudah kita terangkan dalam pengajian-pengajian sebelum ini. Bahkan boleh juga dengan berkorban kita melaksan uzlah dengan berkorban, kita bertaubat dengan berkorban, kita berzikir dengan berkorban, dan juga kita akan khusyuk dalam berkorban. Jadi metodologi yang kita guna pakai adalah metodologi pendekatan kejiwaan, atau disebut juga ma'anfiyah, atau dalam ilmu Al-Quran adalah al-fisyariyah. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkaitan dengan kelembutan hati. Maka ia akan melihat kandungan yang tersembunyi di dalam ayat ini, bukan hanya kandungan yang dipahami daripada makna biasa, tetapi kandungan yang tersembunyi di sebalik makna yang dipahami oleh orang biasa. Kita akan cuba membahaskan ayat ini melalui metodologi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Terjemahannya ini biasa. La yanalallaha, kali-kali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, dagingnya daging korban, wala dimauha, dan tidak pula darahnya. Karena apabila kita berkorban, kita akan sembelih, darahnya akan mengalir, jatuh ke bumi, tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu, dan akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kadzalika sakharaha lakum, demikianlah Allah menundukkan hewan-hewan korban tersebut untukmu, sehingga kamu dapat beternak hewan korban atau dapat membeli hewan korban, sehingga kamu dapat berkorban dengan binatang ternak tersebut. Tujuannya litukabbirullaha 'ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita tengok ayat ini. Ayat ini biasa saja, tetapi dia boleh dibawa jauh, dan kita boleh mendalami ayat ini dalam, dan boleh menghantarkan kita kepada khusyuk, dan boleh menghantarkan kita kepada musyahadah. Tapi penyampaiannya mesti perlahan-lahan, tak boleh tergesa-gesa. Tapi semua kita sudah punya maklumat tentang metodologi, tapi masih belum di-apply. Tahu sudah, tapi masih belum dicobakan ketika menafsirkan ayat ini. Tapi bila dapatnya punya maklumat ini, kemudian kita tafsirkan ayat melalui pengetahuan yang kita punya, insyaAllah boleh faham. Kita ulangi lagi terjemahan ayat. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging korban itu, dan juga tidak akan sampai kepada Allah darah daging korban itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa daripadamu. Demikianlah Allah menundukkan binatang ternak untukmu sehingga kamu dapat berkorban dengan binatang ternak tersebut, supaya kamu dapat membesarkan Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu dengan menjalankan syariat korban. Dan apabila kamu mau menjalankan syariat korban, kamu adalah orang-orang yang berbuat baik, maka berita gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Berilah berita gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini terjemahan ayat. Tapi kita masih belum menikmati apa-apa lagi daripada terjemahan ini. Karena terjemahan ini sangat di permukaan sekali. Belum lagi kita menyelam ke dalam. Di barat laut kita baru tengok permukaannya saja. Dan kita coba menyelam sekarang sedikit demi sedikit. Kita bagi ringkasan dahulu daripada ayat ini. Ayat ini adalah ayat pemberitahuan daripada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ibadah yang kita tunjukkan dengan pergerakan, dengan ucapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah yang dimulakan daripada hati kita. Apabila kita menyembelih hewan korban, yang nampak di mata adalah daging, darah, daging dibagi-bagi, darahnya mengalir, hewan korban telah tersembelih. Itu ibadah yang boleh disaksikan oleh mata kepala. Tetapi sebenarnya di dalam beribadah yang Allah inginkan bukan hanya luar, tetapi dalaman. Yang akan sampai kepada Allah adalah keikhlasan orang yang berkorban, orang yang beribadah itu. Kesukaan orang yang beribadah itu. Ketaatan dengan penuh kesungguhan orang yang beribadah. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa atau apa yang nampak, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hati. Begitu juga dengan salat. Allah tidak melihat sebenarnya tentang pergerakan-pergerakan kita salat. Tidak. Yang Allah lihat adalah apa yang ada dalam hati kita ketika kita salat. Meskipun kita salat sama dengan saudara kita yang lainnya dalam satu salat jemaah umpamanya, tapi hati kita lalai, maka salat kita tak ada maknanya. Begitu juga haji. Kita pergi haji bersama saudara-saudara kita yang lainnya, tapi hati kita tidaklah dengan keimanan kepada Allah, tidaklah dengan keikhlasan kepada Allah dalam menunaikan ibadah haji, maka haji kita tidak akan dikira sia-sia. Begitu juga puasa, kita tahan lapar, kita tahan dahaga, sama seperti saudara-saudara yang lain, tetapi tidak ada keikhlasan di hati, kesungguhan di hati, kecintaan dalam menjalankan perintah Allah di hati, maka puasa kita tak ada maknanya. Berapa ramai orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, dan tidaklah yang dia dapatkan daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga itu saja. Pahala? Pahala tidak. Rupa sa'ini laisa halzuhu min siyamihi al-ju'u wal-'athas. Berapa ramai orang yang berpuasa, kita tengok tak makan, tak minum, tapi tidaklah yang dia dapatkan daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Begitu juga berapa ramai orang yang berkorban, tersembelih kambingnya, lembunya, bahkan sekarang pula ada pula lagi budaya baru, untanya, tak sanggup unta di negeri yang tidak diternak unta. Dan bukan main, banyak sekali. Bahkan berlomba antara masjid dan surau. Oh, di masjid kami 10 ekor. Oh, di masjid kami 15 ekor. Dan seterusnya. Berapa ramai orang yang berkorban, tetapi sebenarnya tidaklah yang dapatkan daripada korbannya, kecuali hanya kerugian. Uang keluar, penat menyembelih, dia tidak dapatkan apa-apa. Begitu juga haji. Uang habis, waktu pun habis, tenaga pun habis, tapi dia tidak dapatkan apa-apa dari mana haji. Jadi ayat ini ayat yang coba untuk memindahkan pandangan kita daripada luaran kepada dalaman. Kalau kita tengok sebab turun ayat ini, sebab turun ayat ini seperti yang disampaikan oleh Mujahid. Ini boleh dilihat di dalam tafsir-tafsir yang ada. Pada masa jahiliyah di kota Mekah, karena ibadah korban ini jangan dikatakan ibadah yang bermula daripada Nabi Muhammad, tidak. Syariat korban ini jauh sebelum Nabi Muhammad lagi. Bukan hanya daripada Nabi Ibrahim, jauh sebelum Nabi Ibrahim lagi. Mulai daripada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, masing-masing memberikan korban. Qabil memberikan korban, Habil pun memberi korban. Fatuqubbila min ahadihima walam yataqabbal min al-akhar. Diterima daripada yang satu dan tidak diterima daripada yang lain. Yang diterima adalah korban Habil, dan yang tidak diterima adalah korban Qabil. Korban Habil diterima karena yang terbaik daripada harta yang dimiliki. Korban Qabil tidak diterima, dicarinya yang buruk-buruk untuk dikorbankan. Jadi syariat korban ini sudah ada semenjak sebelum kedatangan kebangkitan Rasulullah. Nah, di kota Mekah mereka juga menyembelih hewan korban. Tetapi setelah hewan korban itu disembelih, dagingnya dipotong-potong, kemudian diletakkan di depan Ka'bah. Darahnya dikumpulkan, kemudian ditimpahkan ke lantai Ka'bah, Masjidil Haram. Ini sebelum kedatangan Islam. Dan bekas-bekasnya sampai pada hari ini masih ada. Kalau di Mesir yang saya lihat adalah kalau ada orang yang buka kedai baru, dia nanti akan sembelih kambing, kemudian nanti tangannya itu dicecahkannya ke darah kambing tersebut. Selepas dicecah, maka nanti dia akan lekat-lekatnya cok ke dinding kedainya itu. Kononnya nanti barang dagangannya akan laris laku. Ini masih ada di Mesir. Masih ada. Nah, ayat ini apabila kita lihat sebab turunnya, menurut Imam Mujahid, di kota Mekah itu dahulu, sebelum kebangkitan Rasulullah, selepas disembelih hewan korban, dagingnya itu diletakkan di Ka'bah, kemudian darahnya disimpahkan. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya mereka telah benar di dalam berkorban. Datang ayat ini menafikan. Maka penafian dengan keras menggunakan kata lan. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang